Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, yaitu syarah kitab Tauhid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdillahi Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu bab yang sekaligus merupakan judul kitab, yakni kitab Tauhid, kitab At-Tauhid. Pada bab ini insyaallah ta'ala akan disebutkan dalil-dalil tentang makna tauhid serta kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata al-matin, yakni penulis matan, kitab tauhid. Wa qawlullahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Surat Al-Dhariyat ayat ke-56. Baik, ini dalil yang pertama dari kitab Tauhid, akan menjelaskan kepada kita insyaallah ta'ala kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan betapa pentingnya mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Yakni dia merupakan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Qala Syekh Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Maudu'u hadzal kitab, tema pembahasan kitab ini adalah bayanut tauhidil ladzi aujabahu Allahu ala ibadihi. Penjelasan tentang tauhid yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas hamba-hambanya. Wa khalaqahum li ajlih, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya dikarenakan tauhid. Wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar, demikian pula menjelaskan apa saja yang bisa menafikan tauhid atau bisa membatalkan tauhid dari perbuatan-perbuatan syirik besar. Aw yunafi kamalahul wajiba awil mustahabba, ataupun dapat menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib maupun yang mustahab. Minasyirkil asgar wal bid'ah, yaitu dari perbuatan syirik kecil maupun bid'ah-bid'ah. Ini penjelasan global tentang apa saja yang akan dijelaskan di dalam kitab ini. Pertama, menjelaskan tentang tauhid. Apa itu tauhid? Dan subhanallah, ini adalah salah satu kitab terbaik di dalam menjelaskan tentang permasalahan tauhid, tentang kewajiban yang paling tertinggi, yang mana manusia bahkan seluruh makhluk diciptakan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di samping menjelaskan tauhid, kitab ini juga akan menjelaskan apa saja yang dapat membatalkan tauhid, pembatal-pembatal tauhid. Jadi sebetulnya kitab 10 pembatal keislaman itu sudah tercakup di sini. Bahkan kasyfus syubhat sebagian besarnya juga tercakup di sini. Thalathatul usul juga sebetulnya tercakup di dalam kitab ini. Iya. Beliau akan menjelaskan kepada kita dalam kitab ini apa saja yang dapat membatalkan tauhid. Sebagaimana yang ketiga, akan dijelaskan dalam kitab ini apa saja yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan kesempurnaan tauhid itu terbagi dua, kesempurnaan yang wajib dan kesempurnaan yang mustahab. Kapan kesempurnaan wajib itu berkurang? Ketika seorang melakukan apa? Perbuatan-perbuatan dosa. Kapan kesempurnaan yang mustahab itu berkurang? Ketika seorang meninggalkan hal-hal yang afdal atau hal-hal yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namun meninggalkannya tidak berdosa. Baik, ini secara garis besar tiga pokok pembahasan dalam kitab ini. Yang pertama apa? Tentang tauhid. Yang kedua, pembatal tauhid. Yang ketiga, yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid, baik kesempurnaan yang wajib maupun kesempurnaan yang mustahab. Dan umumnya yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid itu adalah perbuatan-perbuatan syirik kecil dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini bid'ah secara umum maksudnya. Walaupun kalau mau dirinci, bid'ah juga bisa sampai pada pembatal tauhid. Tidak sekedar mengurangi kesempurnaan tauhid, bahkan bisa membatalkan tauhid. Dan ini termasuk pembahasan yang penting sekali dalam mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah. Harus dibedakan dosa yang membatalkan tauhid dan dosa yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang membatalkan tauhid adalah syirik besar dan segala macam bentuk kekufuran. Sedangkan yang mengurangi kesempurnaan tauhid adalah syirik kecil dan dosa-dosa besar yang lainnya, apakah itu bid'ah maupun kemaksiatan. Jadi sekali lagi, beliau katakan bid'ah di sini mengurangi kesempurnaan tauhid, maksudnya pada umumnya bid'ah seperti itu. Sebab ulama, kalau dosa itu sudah sampai syirik, seringkali mereka tidak mengatakan itu sebagai bid'ah lagi. Karena terlalu ringan kalau dikatakan bid'ah. Langsung dikatakan itu syirik. Langsung dikatakan itu syirik. Walaupun dia juga bid'ah. Walaupun dia juga bid'ah. Seperti berdoa kepada para wali yang sudah meninggal dunia di kuburan mereka. Ini bid'ah. Tetapi umumnya ulama tidak lagi mengatakan itu bid'ah. Itu syirik. Walaupun dia juga bid'ah. Jadi bid'ah itu sendiri ada yang sampai pada derajat syirik atau kekufuran. Ada yang termasuk dosa-dosa besar. Ada juga yang mungkin dikategorikan sebagai dosa-dosa kecil. Taib. Wa makna kitab, masdaru kataba bimakna jamaah. Adapun makna kitab, dia adalah masdar dari fi'il kataba. Kataba yaktubu kitaban. Bimakna jamaah, maknanya adalah mengumpulkan. Wal kitabatu bil qalam jam'ul huruf wal kalimat. Sedangkan al-kitabah dengan pena, maksudnya adalah mengumpulkan huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Makanya kitab dinamakan kitab sebab dia mengumpulkan huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Baik. Wa tauhid. Adapun makna tauhid, masdaru wahadahu. Dia berasal dari fi'il wahadahu, yuwahiduhu tauhidan. Ai ja'alahu wahidan, yakni menjadikannya satu. Itu makna tauhid lughatan. Menjadikan sesuatu itu satu. Baik. Kebanyakan di sini muwahidun lughatan. Dalam masalah apa? Hah? Dalam masalah istri. Rata-rata muwahidun, orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid. Sebab menjadikan istrinya itu satu saja, satu-satunya. Dan ini mungkin tercela, mungkin terpuji. Tergantung keadaannya. Kalau dia tidak menikah lagi, dia akan terjatuh pada zina. Atau dia berselingkuh, atau dia matanya suka melihat wanita-wanita selain istrinya, maka ini tercela. Wajib baginya untuk menikah lagi. Baik. Kalau dia mampu menikah lagi, namun tidak ada hal-hal yang mengantarkannya kepada zina, atau dia tidak khawatir dirinya terjatuh kepada zina, maka hukum asalnya sunnah. Hukum asalnya sunnah. Ini yang benar sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Baik, ini makna bahasanya. Wal muradu bihi huna, adapun maksud daripada tauhid di sini adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ini definisi tauhid, ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ini definisi tauhid apabila dilihat daripada tujuan inti daripada tauhid. Tujuan intinya apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meyakini seluruh sesembahan selain Allah adalah batil. Tetapi kalau mau dilihat dari definisi tauhid secara lebih menyeluruh, maka ulama menjelaskan tauhid adalah ifradullahi ta'ala fima huwa min khasaisillah, min ar-rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Ini definisi yang lebih mencakup. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Yang makhluk tidak boleh. Tidak boleh masuk padanya. Karena perkara-perkara itu kekhususan bagi Allah, yaitu dalam tiga perkara: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tetapi ketiga perkara ini pun kembali kepada uluhiyah. Kita mentauhidkan Allah dalam rububiyah tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Kita mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat tujuannya untuk apa? Ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, yang tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyah, yang tidak mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat, berarti tidak merealisasikan ibadah sebagaimana mestinya. Sehingga bukan salah kalau dikatakan ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Sebab ini tujuan dari seluruh ketiga macam tauhid itu, tujuannya adalah merealisasikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Bersamaan dengan itu, umumnya manusia mereka menyimpang di dalam tauhid al-ibadah. Mereka persembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan mereka yakin dengan rububiyah Allah. Mereka yakin Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Namun mereka menyekutukan Allah di dalam ibadah. Jangankan orang-orang kafir, banyak kaum muslimin mengaku muslim, beriman dengan rububiyah Allah, tetapi kenyataannya masih menyekutukan Allah di dalam al-uluhiyah atau dalam ibadah. Taib. Asy-Syaikh menjelaskan, wa khalaqtu. Makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa khalaqtu, dan aku menciptakan. Al-khalqu, makna penciptaan, huwa ibda'u syai' min ghairi aslin. Membuat sesuatu tanpa ada asalnya sebelumnya. Walah tidain, tanpa dan tanpa ada contoh sebelumnya. Ini makna apa? Al-khalqu secara hakiki. Yang dimaksud dengan mencipta adalah membuat sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Dan tanpa ada contoh sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan al-khalqu mencipta. Di mana seorang muslim harus meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu melakukan itu. Bagaimana dengan ucapan seorang ahli menciptakan pesawat terbang, ya, atau menemukan apa namanya penemuan-penemuan baru di dalam teknologi dan lain sebagainya. Ya, sering dikatakan dia mencipta. Maka kalau dilihat secara hakiki sebetulnya itu bukan penciptaan, tetapi hanya merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya, pesawat itu apa? Cuman kumpulan besi-besi, kabel-kabel. Kemudian apalagi, pokoknya tadinya dia sudah ada, kemudian dirangkai menjadi suatu benda yang lain. Seluruhnya, seluruh yang diciptakan oleh makhluk bukan hakikat penciptaan secara hakiki. Bukan hakikat penciptaan secara hakiki. Makhluk hanyalah tahwilu syai' ila syai', merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Bukan yang dari yang tadinya tidak ada sama sekali, bukan. Adapun membuat sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada, tanpa ada asalnya dan tanpa ada contoh sebelumnya, tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seekor lalat pun tidak ada makhluk yang mampu untuk menciptakannya. Maka ini bagian dari keimanan kita terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Liya'budun. Adapun makna liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku saja. Al-ibadah fil lughah at-tazallul wal khudu. Ibadah itu di dalam bahasa maknanya adalah at-tazallul, kehinaan diri, wal khudu, dan ketundukan. Jadi dari makna bahasa kita sudah dapat pahami hakikat ibadah. Ibadah hakikatnya adalah menghinakan diri di hadapan Allah dan tunduk kepadanya. Wa syar'an. Adapun secara syar'i yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal akwali wal amali adh-dhahira wal batina. Suatu nama yang mencakup setiap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini makna ibadah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ubudiyyah. Baik. Tetapi ini makna ibadah apabila dilihat dari sisi Al-Muta'abbadu Bihi. Perbuatan yang kita beribadah dengannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dilihat dari sisi at-ta'abbud, perbuatan seorang hamba, maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maknanya adalah at-tadallul lillahi azza wa jalla bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'ziman. Ini diantara definisi yang paling bagus. Jadi makna ibadah itu sebetulnya bisa dilihat dari dua sisi. Dilihat dari sisi at-ta'abbud, keadaan seorang hamba ketika dia beribadah. Dan dilihat dari sisi al-muta'abbadu bihi, amalan yang dia kerjakan. Kalau dilihat dari sisi keadaan seorang hamba, maka ibadah yang dimaksud adalah at-tadallu lillahi azza wa jalla, menghinakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Mahabbatan wa ta'ziman, dalam keadaan cinta dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketika seorang beribadah, inilah yang dia harus hadirkan di dalam dirinya. Dia melakukan apa yang Allah perintahkan, dan dia menjauhi apa yang Allah larang, dalam keadaan dia cinta dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat dari sisi amalan yang dia kerjakan, maka inilah yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam tadi. Bahkan Syekhul Islam sendiri, ketika menyebutkan ibadah dengan makna yang pertama, beliau juga menyebutkan dengan definisi yang lain. Beliau mengatakan, al-ibadatu hiya ta'atullahi bimtithali ma amara bihi ala al-sinatir rusul. Ibadah itu adalah ketaatan seseorang kepada Allah dengan menjalankan perintahnya melalui lisan para rasul alaihim salatu wassalam. Baik. Ini ibadah dari sisi orang yang mengerjakan ibadah. Keadaannya itu bagaimana? Keadaannya dia dalam keadaan senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dalam keadaan dia cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pengagungan inilah yang melahirkan al-khawfu wal-raja, rasa takut dan pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan dalam salah satu usul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, liya'budun ay liyuwahhiduni. Makna liya'budun maksudnya adalah mentauhidkan aku. Artinya bukan sekedar ibadah, tetapi ibadah yang dipersembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yakin di dalam hati hanya Allah yang berhak disembah. Sedangkan sesembahan selain Allah adalah salah, adalah batil. Dan ini asalnya dari penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, kullu maudhi'in fil Qur'an u'budullah fama'nahu wahidullah. Setiap ayat dalam Al-Qur'an yang bunyinya sembahlah Allah, maknanya adalah tauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fama'naha at-tauhid. Setiap yang ada dalam Al-Qur'an dari kata ibadah, maknanya adalah tauhid. Jadi harus dipahami di sini dengan benar. Ibadah dalam Al-Qur'an maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Bukan asal orang sudah beribadah, lalu pada kesempatan yang lain dia boleh beribadah kepada selain Allah, atau masih di dalam hatinya keyakinan boleh-boleh saja beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan itu. Yang dimaksud ibadah dalam Al-Quran, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal amali adh-dhahira wal batinah, adalah definisi yang paling mencakup tentang ibadah. Yang maknanya adalah ibadah itu mencakup seluruh ucapan dan seluruh perbuatan. Baik yang nampak, yakni yang bisa dilihat oleh manusia atau didengarkan, maupun yang tersembunyi yang ada dalam hati seseorang. Ibadah badaniyah maupun ibadah qalbiyah. Maka kapan amalan maupun ucapan, zahir maupun batin kita dikatakan ibadah, bernilai ibadah dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika semua itu menjadi sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja kata kuncinya. Kita ingin amalan kita bernilai ibadah, maka jadikan dia sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, apa yang tidak dicintai Allah, apa yang tidak diridhoi Allah, maka itu bukan ibadah. Maka itu bukan ibadah. Sederhananya, bagaimana agar ibadah kita dicintai dan diridhoi Allah? Penuhi dua syarat. Selesai. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini lebih ringkas. Mau dikatakan ibadah, suatu amalan itu haruslah memenuhi dua syarat. Kalau tidak memenuhi dua syarat, maka dia bukan ibadah. Bukan ibadah karena dia tidak dicintai dan tidak diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Berkata Syekh hafizahullah ta'ala, wa makna al-ijmali lil-ayah. Dan makna ayat ini secara global. Anna Allah ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadatih. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa dia tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya saja. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Maka ini adalah penjelasan hikmah dalam penciptaan mereka. Penciptaan mereka siapa? Manusia dan jin. Sekarang ada pertanyaan, kenapa hanya manusia dan jin yang disebutkan? Dikarenakan hanya manusia yang dan jin yang diberikan apa? Asbab at-taklif. Sebab-sebab taklif. Yaitu diberikan akal yang sehat dan diberikan kekuatan dan kemampuan. Dan juga mereka tidak dibebani sesuatu yang tidak mampu mereka kerjakan. Bagaimana dengan makhluk yang lain? Apakah penciptaan mereka sia-sia? Atau mereka juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau dikatakan secara umum, sama saja. Seluruh makhluk diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, seluruh makhluk atir rahmani abda. Semuanya dalam keadaan hamba yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dia suka maupun terpaksa. Iya. Adapun yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat hanyalah manusia dan jin. Karena mereka yang diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kemampuan-kemampuan untuk beribadah serta kemampuan untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Maka kata Syekh, falam yurid minhum ma turiduhu sada min abidiha min al-i'anati lahum birrizqi wal it'am. Maka Allah tidak menginginkan dari makhluk ini sebagaimana yang diinginkan oleh tuan atau majikan dari budak-budaknya. Ketika dia memberikan bantuan kepada mereka berupa rizki dan makanan. Tentunya majikan itu dia memberikan gaji, dia memberikan bantuan kepada budak-budaknya atau pekerjanya. Karena apa? Dia menginginkan keuntungan di balik itu. Dia menginginkan ada timbal balik dari situ. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala kata Syekh, wa innama aradal maslahata lahum. Yang Allah inginkan adalah kemaslahatan bagi hamba-hamba tersebut. Bukan keuntungan dari Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, hamba itu mau beribadah sama sekali tidak menambah kekuasaan dan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hamba itu mau kafir sekafir-kafirnya, sama sekali tidak mengurangi kekuasaan dan juga kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemaslahatannya kembali kepada kita. Sebagaimana kalau kita tidak beribadah, kemudaratannya juga kembali kepada kita. Baik. Kata Syekh, wa munasabatul ayah lil bab. Kecocokan ayat ini dengan pembahasan. Annaha tadullu ala wujubi tauhid. Ayat ini menunjukkan kewajiban mentauhidkan Allah. Sebab inilah tujuan hamba diciptakan di muka bumi ini untuk mentauhidkan Allah. Alladhi huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dhalik. Sebab Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali dikarenakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kata Syekh, ma yustafadu minal ayah. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Al-awwal, pelajaran yang pertama. Ini kesimpulan. Wujubu ifradillahi ta'ala bil ibadah ala jami'i thaqalain. al-jin wal-ins. Wajibnya mengesakan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh makhluk dari dua golongan, al-jin wal-ins, jin dan manusia. Dan perlu dipahami dengan baik, kewajiban di sini mencakup amalan hati maupun amalan batin. Maksudnya amalan hati, pertama sekali dia yakin yang boleh diibadahi hanya Allah. Sesembahan selain Allah adalah batil. Yang kedua, dia praktekkan dengan amalan-amalan anggota tubuhnya. Yakni dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kalau satu saja terpenuhi, maka dia belum mentauhidkan Allah. Ya, misalkan, dia ibadahnya hanya kepada Allah. Iya, dia sholat, dia puasa, dia zakat. Tetapi dalam hatinya, dia tidak menyalahkan penyembahan kepada selain Allah. Bahkan dia mengatakan, sah-sah saja kalau siapa yang mau masuk agama Kristen katanya, atau agama Yahudi, atau agama selain Islam, toh dia juga beribadah. Apalagi katanya itu sudah sesuai dengan hak asasi manusia, atau sesuai dengan undang-undang, karena sudah diakui oleh negara, bahkan diakui oleh hukum internasional. Kalau dia mengatakan seperti ini, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Walaupun dia tidak pernah beribadah kepada selain Allah, dia tidak pernah masuk gereja. Cuma dalam hatinya, boleh-boleh saja kalau siapa yang mau masuk gereja silahkan, saya tidak menyalahkan. Berarti dia belum mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia belum benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, al-thani yang kedua, kata Syekh, bayanul hikmah min khalqil jinni wal ins. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Artinya ini peringatan bagi kita. Keberadaan kita di muka bumi ini untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka diciptakan begitu saja, sia-sia? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, maksudnya, la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Artinya ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Al-thalif yang ketiga, annal khaliqa huwalladhi yastahiqul ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Fafi hadha raddun ala ibadil asnam wa ghairiha. Bahwasannya yang namanya pencipta, dialah yang berhak untuk diibadahi, bukan selainnya, dari Tuhan-Tuhan sesembahan selain Allah yang sama sekali tidak bisa mencipta. Allah memiliki sifat rububiyah, mencipta, sepatutnya dialah yang dijadikan sesembahan. Mengapa menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan sama sekali? Jadi subhanallah, dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala, dalam zatnya terkandung sifat-sifat yang sempurna. Sifat rububiyah dan sifat uluhiyah. Seorang kalau dia punya akal yang sehat, dia mengerti Allah memiliki sifat-sifat rububiyah, mestinya ibadahnya hanya dia persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini kata Syekh, ada bantahan kepada para penyembah patung-patung dan selainnya. Menyembah sesuatu yang tidak menciptakan mereka. Tidak pula memberikan manfaat serta mudarat kepada mereka. Tidak pula bisa menolong mereka. Tidak pula dapat mengabulkan doa-doa mereka. Maka ini kebodohan. Jadi penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu, di samping dia adalah kezaliman. Kezaliman dikarenakan seorang sudah meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu juga merupakan kebodohan. Baik. Pelajaran yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaih. Penjelasan tentang mahakayanya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak membutuhkan makhluknya. Sebagaimana ayat ini juga menjelaskan kebutuhan makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu huwal khaliq wahum makhlukun. Sebab Allah dialah pencipta, sedangkan makhluk mereka lah yang diciptakan. Kalau begitu, Allah tidak butuh kepada makhluk, makhluklah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan lebih tegas lagi, dalam lanjutan ayat tersebut, Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Tidak pula agar mereka memberi aku makan. Inna Allah huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq yang maha memberikan rizki. Pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah sama sekali tidak butuh dengan kita. Kita beribadah, kita tidak beribadah, sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam kebesaran, keagungan, kekuasaan, dan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sedangkan kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini subhanallah peringatan yang sangat agung sekali. Ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang kita selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya, kalau Allah tidak memberikan kenikmatannya kepada kita, kita tidak akan bisa hidup lagi di muka bumi ini. Kita hidup di muka bumi ini, menghirup udara, melepaskannya kembali, makan dan minum, semuanya adalah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Kita selalu butuh kepada Allah, maka tidak sepatutnya kita berpaling dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kata Syekh Hafizahullah ta'ala, itsbatul hikmah fi af'alillahi subhanah. Dalam ayat ini terdapat penetapan al-hikmah, sifat hikmah dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maksudnya apa? Ayat ini menunjukkan tidaklah Allah melakukan satu perbuatan kecuali di situ mengandung hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Seluruh perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala mengandung hikmah. Sehingga kalau seorang tidak setuju dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu bisa bermakna kekufuran. Itu bisa menjadi suatu bentuk kekufuran. Iya. Atau seorang yang mencela perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kekufuran. Sebab seluruh perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah perbuatan yang sia-sia belaka. Seperti layaknya makhluk. Kadang-kadang makhluk bahkan seringkali melakukan hal yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini sifat dan karakter umumnya makhluk. Maka kalau seorang mengatakan Allah tidak memiliki tujuan apapun atau tidak memiliki hikmah apapun dalam perbuatannya, berarti dia samakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Hanya saja kadang-kadang hikmah-hikmah Allah dapat kita pahami, kadang-kadang tidak dapat kita pahami. Sehingga kalau ada satu perintah kepada kita, tugas kita yang pertama sekali adalah mengamalkan. Sebagaimana kalau ada sebuah larangan, tugas kita yang pertama kali adalah meninggalkan. Bukan kita tanyakan, hikmahnya itu apa? Kalau ada hikmahnya, kalau masuk akal baru saya kerjakan, kalau tidak saya tidak kerjakan. Maka tidak boleh seperti itu. Dan ini tariqatu ahlil bid'ah min ahlil kalam wa ghairihim. Ini cara-cara ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang pemuja akal mereka, ya, penyembah akal mereka. Di mana mereka itu mengamalkan suatu perintah Allah, kalau apa? Kalau hikmahnya masuk akal menurut mereka. Kalau tidak masuk akal menurut mereka, maka mereka tinggalkan. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, yang pertama sekali adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Perkara hikmahnya akan diketahui kemudian atau tidak, itu perkara lain. Iya. Dan juga, sebagian hikmah-hikmah tersebut dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam As-Sunnah, dan dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Maka sebelum kita tahu sesuatu itu yang disyariatkan Allah itu atau perbuatan Allah mengandung hikmah atau tidak, kita sebelumnya harus sudah mengimani. Pasti mengandung sebuah hikmah. Pasti mengandung sebuah tujuan, sebuah makna yang mungkin kita belum tahu. Suatu saat akan kita tahu, atau memang kita tidak akan pernah tahu sama sekali. Yang penting bagi kita mengimani, pertama sekali, setiap apa yang Allah tetapkan, baik qadariyah maupun syar'iyah, pasti mengandung suatu hikmah. Adapun perintah-perintah Allah, atau ketetapan-ketetapan Allah yang syar'iyah, tidak ada masalah. Kita tahu hikmahnya atau tidak, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk mengamalkannya. Walaupun sebetulnya, secara umum seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala sudah kita ketahui hikmahnya. Apa hikmahnya? Merealisasikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menguji seorang hamba. Apakah dia mau taat kepada Allah? Atau malah mengingkarinya? Sehingga ketika seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha,